لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عليكم السلام ورحمة الله Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita lalui pembahasan terkait dengan makharijul huruf. Terakhir kita masuk ke makhraj khayshum. Makhraj khayshum, bagi yang baru datang mungkin atau yang baru ikut, bisa nanti murojaah dengan ikhwan yang lain. Mungkin beberapa faedah yang tidak disebutkan di sini bisa bertanya kepada ikhwah yang lainnya. Kita masuk ke makhraj khayshum. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit ya, tentangnya. Bahwasanya khayshum ini adalah makhraj, satu-satunya makhraj dari makharij ra'isiyah atau makharij al-amah yang keluar darinya sifat. Adapun makhraj, makhraj yang lain keluar dari makhraj tersebut huruf-huruf ya. Adapun khayshum tidak keluar darinya huruf, yang keluar darinya adalah sifat, yaitu sifat ghunnah. Sifat ghunnah yang dimiliki oleh mim dan nun. Mim dan nun. Kalau mim sendiri makhrajnya di mana, Pak Arba'i? Mim sendiri, huruf mim, makhrajnya di mana? Di bibir ya, di kedua bibir ya, dirapatkan syafatain ya. Ini makhraj huruf mim. Tapi sifat ghunnah pada mim keluarnya dari, sifat ghunnah dari mim keluarnya dari ya, ini apa namanya? Dari khayshum ya, yang sedang kita bahas ini khayshum. Begitu juga huruf nun ya, huruf nun Abu Hawa, di mana makhrajnya huruf nun? Nun, huruf nun. Coba sambil di apa, diilustrasikan, di tergambar, dibayangkan di mana huruf nun makhrajnya di mana? Torful lisan, ujung lidah bertemu dengan gusi di atas gigi jari atas ya, masan. Ini huruf nun, tapi sifat ghunnah pada nun keluarnya dari khayshum. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekarang tingkatan ghunnah ditinjau dari panjang zamannya, maksudnya ditinjau dari lama tidaknya ghunnah itu diucapkan ya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama akmal ma takun, ghunnah yang paling sempurna, berbeda dengan ghunnah yang kedua, ghunnah kamilah itu sempurna ya. Kalau akmal yang paling sempurna ya, tingkatannya di atas sempurna. Pada 2 kondisi. Yang pertama ketika mim dan nun bertasydid. Mim wa nun al-musyaddadatain ya, yang bertasydid. Contohnya pada bacaan yang ada di sini. Wa anna ya, ketika ditasydid nun sukun maka dia muncul ghunnah dan gunah tersebut ditahan agak lama, jadi enggak langsung lepas. Wa anna, enggak ya, tapi ditahan dulu. Wa anna ya, bisa dipahami. Coba kita baca. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Iqra'u. Wa anna lamma sami'na al-huda perhatikan di sini ada nun sukun, nun bertasydid dan juga ada mim bertasydid. Lamma ya. Jadi ditahannya kurang lebih kalau seperti ini kondisinya ditahan selama 2 harokat. Selama 2 harokat. Nun bertasydid maupun juga mim bertasydid ditahan selama berapa? 2 harokat. 2 ketukan. Nah. Sekali lagi kita baca. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua dari gunnah yang akmal, yang paling sempurna adalah nun mudghamah pada ya atau wawu. Nun yang diidghamkan, yang dileburkan pada ya atau wawu. Ini terjadi ketika nun sukun bertemu dengan ya, atau nun sukun bertemu dengan wawu. Kita baca contohnya. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ. Ayo, 1, 2, 3. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ. Nah, itu di waqaf cara bacanya min wali. Ditekan min wali. Kemudian ada sifat nabernya. Ada sifat naber. Nanti ya kita bahas apa itu naber. Intinya yang kita coba diperhatikan, nun sukun bertemu dengan ya. Wa may yudlil ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Itu enggak langsung cepat. Tapi ditahan dulu dengungnya. Jadi enggak dibaca wa may yudlil atau wa may yudlilillahu. Enggak seperti itu. Tapi ditahan agak lama sebanyak atau sepanjang selama berapa tadi? 2 harokat juga. Ya. Sekali lagi kita baca. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Nah. Dilingkari enggak apa-apa ya, syahidnya. Syahid apa? Syahidnya bisa dilingkari ya. Yang pertama tadi wa anna itu nun sukun bertasydid, kemudian lamma nun bertasydid dan mim bertasydid sama amanna nun bertasydid, dilingkari biar paham. Oh, ini yang dimaksud ya. Ini syahidnya. Kemudian yang bawahnya wa may yudlil nun sukun bertemu dengan ya, dilingkari. Dan miwali nun sukun bertemu dengan wau. Ya. Nanti kalau muroja biar bisa dipahami. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua dari gunnah adalah gunnah kamilah, yaitu pada nun atau mim yang mukhfah. Apa nun atau mim yang mukhfah? Yaitu yang berlaku padanya hukum ikhfa. Nun atau mim yang berlaku padanya hukum ikhfa. Kalau pada nun ikhfa hakiki ya. Adapun pada mim sukun namanya ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Syahidnya di penggalan yang amantum bih ya. Nun sukun bertemu dengan ta, itu namanya nun yang mukhfah di situ. Nun yang berlaku padanya hukum ikhfa. Kemudian mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Nah, sambil dilingkari biar tahu syahidnya. Mana yang dimaksud ya? Yang pertama tadi nun mukhfah, nun yang berlaku padanya hukum ikhfa. Di sini di contoh ini adalah nun sukun bertemu dengan ta. Nah, adapun mim sukun yang mim yang mukhfah ketika mim sukun bertemu dengan ba. Ketemu ya? Ada yang belum paham? Atau dicetakan yang lain beda contohnya? Sama aja ya? Sama ya? Beda. Beda. Coba lihat. Tapi sama saja. Apa yang cetakan lama mungkin menyesuaikan ya. Kalau ada faedah-faedah yang ada di cetakan baru, enggak ada di cetakan lama, ditambahkan saja. Ditambahkan ya. Coba kita baca syaitnya saja ya, biar lebih fokus. Amantum bih. Amantum bih. Yang belakang itu ya. Jadi sama, kalau ikhfa juga ditahan selama dua harokat dengungnya. Sekali lagi, amantum bi. Amantum bi. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah gunnah naqisah. Gunnah naqisah kapan? Yaitu ketika nun atau mim sakinah yang sukun mudharah, yang berlaku padanya hukum izhar. Berlaku padanya hukum izhar. Nah, di sini contohnya nun sukun bertemu dengan hamzah. Hukumnya izhar. Atau yang kemudian mim sukun yang izhar yang terakhir, bi rabbikum izhar. Coba kita baca contohnya. Paham ya hukum izhar? Jadi dia dengung tapi naqisah, enggak sampai dua harokat, cukup satu ketukan saja. Beda dengan tadi yang akmal dan kamilah, itu ditahan dengungnya sepanjang atau selama dua harokat ya. Kalau gunah naqisah ini singkat saja ya, tapi tetap kelihatan gunahnya. Kita baca an aminu bi rabbikum. An aminu bi rabbikum. Kenapa beda? Beda contohnya. Sama ya. An, jadi seperti itu ya. An aminu. Jadi enggak bacanya enggak seperti ini. An aminu, enggak seperti itu, tapi ada gunnahnya. An aminu bi rabbikum. Paham ya? Kemudian yang terakhir, angkos, angkosul gunnah atau al gunnah al angkos, yang paling angkos matakun, yang paling kurang gunahnya, yang paling singkat, bisa diartikan seperti itu. Akmal yang paling sempurna, kamilah sempurna, naqisah kurang, angkos paling kurang, atau naqisah singkat, angkos paling singkat. Yaitu pada nun atau mim yang berharokat, baik berharokat fathah, dhammah maupun kasrah. Coba kita baca. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Ya, nunnya berharokat fathah, mimnya berharokat fathah juga. Tetap ada sifat gunnah tapi angkos matakun, paling singkat. Saya dipahami sampai sini? Ada yang kurang jelas? Ada yang tanyakan? Iya. Sakinah itu sukun. Jadi nun atau mim sakinah, maksudnya nun dan mim sukun. Iya. Bisa, iya. Ya, ahsan. Pertanyaan bagus. Kamilah, ya pada gunnah tingkatan yang kamilah, juga berlaku nun atau mim yang tanwin. Ya, bukan mim tanwin ya, mim sukun. Kalau nunnya bisa juga tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Atau mim sukun bertemu dengan ba. Kalau ikhfa syafawi cuma satu. Ya, mim sukun bertemu dengan ba, tidak ada yang lain. Ya. Kalau nun sukun ikhfa banyak ya. Bertemu dengan ta, bertemu dengan a ya, to dan semisalnya. Dari huruf-huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15. Huruf ifa jumlahnya ada 15. Ketika nun sukun bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ini, maka nunnya menjadi mukhfah, sehingga masuk ke tingkatan yang kedua, kamilah. Bisa dipahami? Kita lanjutkan penjelasan di sini. Gunnah adalah sifat lazimah. Ada ya, dicetakan yang lama juga ada insyaallah. Gunnah adalah sifat lazimah. Sifat lazimah adalah sifat yang selalu menyertai huruf tersebut. Lawan dari sifat aridah. Nanti lebih kita perdalam apa itu sifat lazimah, apa itu sifat aridah. Ya. Sebatas yang perlu kita ketahui bahwasanya sifat lazimah adalah sifat yang selalu menyertai huruf tersebut kapan tersebut ada. Jadi gunnah adalah sifat lazimah pada nun dan mim. Tapi sifat ini tidak tampak jelas pada tingkatan, pada dua tingkatan yang terakhir, yaitu gunnah naqisah dan yang angkos, ya, yang singkat dan yang paling singkat. Tetap ada, tapi tidak terlalu tampak. Adapun dua tingkatan yang pertama, yaitu gunnah kamilah akmal sama yang kamilah, yang pertama wajib didengungkan secara sempurna. Adapun dua tingkatan yang pertama wajib didengungkan secara sempurna, yaitu ditahan tadi selama dua harokat kurang lebih. Faidah, kenapa khoisyum dihitung sebagai makhraj sementara yang keluar darinya bukanlah huruf melainkan sifat? Sudah sempat kita singgung tadi di awal. Maka jawabannya bahwa gunnah adalah satu-satunya sifat yang kemunculannya terpisah dari makhraj huruf. Tidak seperti sifat lain yang keluar menyertai huruf dari makhrajnya. Gunnah nun misalnya tidak keluar dari lisan. Padahal makhraj sifat nun, makhraj huruf nun dari lisan. Dari ujung lisan bertemu dengan gusi di sebelah atas gigi seri atas. Demikian pula gunnah pada mim, tidak keluar dari bibir. Bibirnya kalau mim, makhrajnya di mana? Di syafatan, di kedua bibir. Tapi gunnahnya keluarnya dari khoisyu. Insyaallah bisa dipahami. Nah, ini alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan makharijul huruf. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pembahasan sifatul huruf. Di sini enggak ada ya, di cetakan yang lama? Enggak ada. Gunnah adalah sifat lazimah. Enggak ada. Di cetakan yang lama? Gunnah adalah sifat lazimah. Nih. Nah, ini ada kok. Cetakan yang ini ada. Gunnah adalah sifat lazimah. Di bawahnya tingkatan gunnah tadi. Setelah penyebutan tingkatan gunnah, ada keterangan di situ. Gunnah termasuk sifat lazimah. Iya. Ada ya. Ada yang lain yang kurang jelas yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk pembahasan berikutnya. Sifatul huruf. Definisinya. Definisi sifat huruf adalah kaifiyah atau tata cara yang mengiringi pelafatan suatu huruf, yang mengiringi pengucapan atau pelafatan suatu huruf yang dengannya terbedakan dari huruf yang lain. Gambarannya seperti ini. Dua huruf makhrajnya sama persis, atau bahkan tiga huruf makhrajnya sama persis. Misalnya ta, kemudian apalagi dal, atau ta, zal, dan dho. Tiga huruf ini makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Tiga huruf ini, ta, zal, dan dho. Tapi kenapa kok bunyinya berbeda? Jawabannya adalah karena sifat-sifatnya berbeda. Ya, karena sifat-sifatnya berbeda. Jadi dua huruf atau lebih yang makhrajnya sama bisa berbeda bunyinya karena perbedaan sifat-sifat padanya. Sekarang fungsi mengenal sifat huruf, ya, ada fungsi-fungsi atau faidah dari mengenal sifat huruf. Yang pertama, membedakan dua huruf yang makhrajnya sama, sudah kita singgung ya. Semua huruf ini keluar dari satu makhraj, la, dal, dan dha, yaitu ujung lisan dan ujung dua gigi seri atas. Dan kesemuanya satu sama lain tidak dapat terbedakan, melainkan dengan sifat yang menjadi hak dari tiap huruf. Misalnya ta punya sifat hamz. Kemudian istifal, rokhoh, infitah. Ya. Kemudian kalau zal berbeda. Kalau ta tadi hamz, nafasnya mengalir. Kalau zal, nafasnya tertahan. Jahat. Kalau dha beda lagi. Dia juga tertahan nafasnya. Nah, tapi punya sifat tebal. Punya sifat tebal yaitu isti'la. Isti'la itbal juga. Ahsan ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah memperbagus pengucapan tiap huruf sesuai dengan sifat dan kelazimannya. Sesuai dengan sifat dan kelazimannya. Dan ini yang penting untuk kita ajarkan di anak-anak ya. Ketika kita mengajarkan tajwid pada anak-anak, sebisa mungkin kita arahkan mereka untuk mengucapkan huruf dengan sempurna sedini mungkin, agar mereka terbiasa kelak ya. Sampai dewasa terbiasa mengucapkan huruf yang benar. Kalau dari kecil sudah mungkin kurang tepat makhrajnya ya. Nanti untuk pembenahan ketika dewasa susah, karena yang terprogram di benaknya adalah seperti ini pengucapannya. Tapi kalau dari sejak dini kita tanamkan cara pengucapan makhraj huruf yang benar, maka di kemudian hari bacaannya akan bagus ya, ketika dewasa nanti. Kemudian fungsi yang ketiga, membedakan huruf. Fungsi yang ketiga dari mengenal sifat huruf ya, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Suatu huruf terkait dengan yang lemah, suatu huruf terkait dengan bisa tidaknya suatu huruf diidghamkan pada huruf lainnya, dan sempurna tidaknya idgham huruf tertentu pada huruf yang lain. Nanti pembahasan idgham akan kita bahas lebih detail pada tempatnya insyaallah. Bisa dipahami ya. Sekarang masuk pembagian sifat huruf. Masuk pembagian sifat-sifat huruf. Untuk mempermudah gambaran saja ya, ana tuliskan badannya. Sifatul huruf ya, sifatul huruf terbagi menjadi dua. Sifat lazimah, sifat lazimah. Yang kedua, sifat al-aridah. Apa itu sifat lazimah? Ya, di sini coba kita lihat keterangannya. Dilihat dari tetap tidaknya, sifat terbagi menjadi dua. Maksudnya, tetap tidaknya ini, ya, ketika sifat ini menyertai pengucapan huruf tersebut. Yang pertama, sifat lazimah. Sifat lazimah adalah sifat yang tidak mungkin terpisahkan dari suatu huruf. Jadi selalu menyertai huruf tersebut ketika huruf tersebut diucapkan. Kalau huruf tersebut diucapkan, maka sifat ini harus ada. Ini namanya sifat lazimah. Contohnya isti'la, hamz, jahr, istifal, itbaq, infitah, idlaq, ismat, dan sebagainya. Ini sifat lazimah. Adapun sifat aridah adalah sifat penyempurna dari suatu huruf yang muncul pada keadaan tertentu saja ya, dan tidak berpengaruh pada zat huruf tersebut jika sifat tersebut tidak ditunaikan, seperti tafkhim, tarqiq, idgham, ikhfa dan sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan, sifat arido ini tidak lain adalah ahkam. hukum ikhfa, ya. Sifat tafkhim, tafkhim itu tebal pada suatu huruf yang penebalan tebalnya tersebut aridoh, munculnya suatu ketika pada suatu keadaan tertentu, ya. Misalnya sifat tafkhim pada huruf lam, lafzul jalalah, ya. Lam pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah, ya. Lam pada lafzul jalalah bersifat tafkhim, tebal, ketika didahului huruf sebelumnya adalah dhammah atau fathah. Wallahu misalnya. Wa'budullaha, lamnya tebal. Tapi ketika didahului dengan kasrah tipis. Iya. Aminu billahi, lamnya jadi tipis. Tarkik. Jadi kalau tafkim itu tebal, tarkik tipis lawannya. Jadi sifat arido, tafkim dan tarkik ini, ya. Pada satu keadaan tebal lamnya, yaitu ketika didahului dengan fathah atau dhammah, tapi di keadaan yang lain dibaca tipis, yaitu ketika didahului dengan kasrah. Ini misalnya. Nanti juga pada ro misalnya, ya. Ro pada keadaan tertentu mufakhamah, tebal, sifatnya tafkhim. Misalnya ro kalau dia berharokat fathah ro, atau berharokat dhammah ru, tapi ketika berharokat kasrah tipis dia muraqqaq, ya, tarkik ri, ri tipis, bukan ditebalkan ri ri, enggak, tapi tipis ri. Sekedar contoh, ya. Jadi sifat aridoh ini lebih ke ahkam. Kalau kita simpulkan adalah ahkam, idgham, ikhfa dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke sifat lazimah. Nah, jadi sifat lazimah ini nanti terbagi lagi. Kita lihat penjelasannya. Sifat lazimah terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat berpasangan, yang maknanya saling bertolak belakang. Ini diistilahkan dengan, ya, kita bagi lagi dua. Yang pertama sifat yang berpasangan ini sifat al-mutadaddah. Istilahnya, kalau diartikan adalah sifat yang berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Ini sifat al-mutadaddah, sifat yang saling berlawanan, yang berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Terdiri di atas 5 pasang sifat. Hamas lawannya jahr, syiddah lawannya rokhwah, istifal lawannya isti'la, idbak lawannya infitah, idlak lawannya ismat. Khusus di pasangan yang kedua, syiddah dan rokhwah, ada sifat yang berada di tengah di antara keduanya, yaitu tawassut. Sifat tawassut nanti kita bahas lebih detail insyaallah. Sifat tawassut atau bainiyah, itu sifat yang berada di antara, di tengah-tengah antara sifat syiddah dan rokhwah. Apa itu hamus, apa itu jahar, apa itu syiddah, apa itu rokhwah, nanti akan kita bahas, ya, di sini selanjutnya. Kemudian sifat yang tidak memiliki pasangan terdiri dari 7 sifat, atau istilahnya as-sifat ghairu al-mutadaddah, tinggal ditambahi ghairu, ya, di sini, ya. Sifat ghairu al-mutadaddah. Al-mutadaddah. Bisa dipahami sampai sini. Sifatnya ada 7 huruf. Nanti jumlahnya qalqalah, safir, inhiraf, tafashi, lin, istitalah dan takrir. Kemudian sekarang kalau sudah dipahami, Kita masuk ke pembagian sifat berikutnya, ditinjau dari kuat lemahnya. Tolong dicatat dulu. Ini biar tergambar aja pembagian sifat huruf. Seperti ini pembagiannya. Ya. Lanjutkan ya. Sifat, pembagian sifat berdasarkan kuat lemahnya sifat tersebut ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Sifat yang kuat, sifat yang lemah, dan sifat bukan sifat kuat atau lemah. Bukan sifat yang kuat maupun bukan sifat lemah. Sifat yang kuat ada 11. Kelompok yang pertama, sifat kuat, ada 11 sifat. Jahar, syiddah, isti'la', idbaq, safir, qalqalah, takrir, tafasyi, inhiraf, istitalah, dan ghunnah. Ini semuanya sifat-sifat yang kuat. Kemudian sifat yang lemah ada 5, hamz, rokhah, istifal, infitah, dan lin. Yang terakhir, bukan sifat kuat maupun lemah, ada 3, tawasud, idlak, dan ismat. Apa pentingnya kita mengetahui kelompok-kelompok sifat ditinjau dari kuat lemahnya? Semakin, jika suatu huruf semakin banyak memiliki sifat kuat, maka semakin kuat pula huruf tersebut. Ini ya fungsinya, kita mengetahui pembagian sifat kuat, lemah, dan bukan sifat kuat maupun lemah. Jadi seperti itu. Jika suatu huruf memiliki sifat kuat yang banyak, maka semakin kuat pula huruf tersebut. Nanti juga terkait hukum idgham, nanti kita bahas insyaallah. Sudah selesai nyatatnya? Ya. Sekarang kita masuk penjelasan sifat hamz dan jahr. Ya. Jadi ini ya, sifat-sifatul huruf terbagi menjadi 2, sifat lazimah, sifat aridah. Sifat aridah tidak lain adalah ahkam. Kemudian sifat al-mutadadah dan sifat-sifat ghairu al-mutadadah. Ini nanti ini yang terbagi menjadi berapa pasang? Sifat al-mutadadah. 5. Berapa pasang? 5 pasang. Ya. Hamz selawannya jahr, syiddah lawannya rokhwah, istifal lawannya isti'la, idlak lawannya infitah, idlak lawannya ismat. Terbagi menjadi 5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat sendiri ya. Pasangan yang pertama hamz dan jahr, pasangan yang kedua syiddah rokhwah, pasangan yang ketiga istifal infitah, isti'la istifal, yang keempat, pasangan yang keempat idbaq infitah, pasangan yang terakhir idlaq dan ismat. Adapun sifat ghairu wal mutadadah ada berapa jumlahnya? Ada 7. Ya, ada 7. Sekarang kita masuk yang ini dulu. Sifat al mutadadah. Sifat yang memiliki pasangan. Sifat berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Pasangan yang pertama sifat hamz dan jahr. Apa itu hamz? Secara bahasa maknanya adalah al-khofa, yaitu samar atau lirih. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid, maknanya adalah suara yang samar atau lirih sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf tersebut. Intinya adalah banyaknya aliran nafas ketika menyertai keluarnya huruf. Huruf-huruf hamz ya. Huruf-huruf hamz jumlahnya ada 10. Terangkai pada kalimat fahadzahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakata. Atau sakat, taknya disukun. Ini dihafalkan kalau bisa, ya. Huruf hamas ini jumlahnya ada 10. Adapun huruf jar sisanya 29 dikurangi 10, jadi sisanya berapa huruf jar? 19. Ya. Jadi cukup dihafalkan yang hamasnya saja. Kalau jaharnya ya yang di luar ini. Gitu. Menghafalnya mudah, ya. Fahadzahu syakhsun sagat. Misalnya dari fa, ya, fa, mengucapkannya fa, hamas keluar nafas. Ha, nafasnya mengalir juga. Fa, ya. Ha, sha, ho, so, sa, ka, ta, semuanya keluar aliran nafasnya, ya, jadi pahami. Nah. Kemudian sekarang yang kedua, lawan dari sifat hamas, yaitu sifat jar. Secara bahasa maknanya adalah al-wudu, ya. Jelas atau nyaring. Adapun secara istilah adalah suara yang jelas sebagai akibat dari tertutupnya dua pita suara dan getaran yang dihasilkan dari keduanya serta tertahannya sebagian besar aliran nafas. Kalau bisa digarisbawahi, ya. Serta banyak, yang pertama hamas tadi di atas digarisbawahi, serta banyaknya aliran nafas itu digarisbawahi. Intinya di situ. Kemudian jar juga serta tertahannya sebagian besar aliran nafas di garis bawahi. Dikasih tanda itu. Inti titik tekannya adalah di situ. Titik tekannya hamas dan jar ini pada aliran nafas. Kalau hamas aliran nafasnya mengalir, kalau jar tertahan. Itu saja, ya. Jadi hamas dan jar ini titik tekannya pada aliran nafas. Hurufnya adalah sisa dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 19. 29 kurangi 10. Nah, di situ di cetakan yang baru, cetakan ke-14 ada ilustrasinya. Mungkin kalau di yang lama mungkin belum ada, ya, tapi yang baru sudah ada ilustrasinya. Kalau mengucapkan huruf hamz, pita suaranya terbuka. Pada gambar yang kanan, pita suara terbuka. Adapun ketika mengucapkan jahr, huruf-huruf jahr, pita suaranya tertutup yang sebelah kiri. Pita suara saat pengucapan huruf jahr bergetar atau menutup ilustrasi sebelah kiri. Sedangkan pita suara pada pengucapan huruf hamz tidak bergetar atau tidak menutup, terbuka pada gambar sebelah kanan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kita lanjutkan. Pasangan yang kedua dari sifat al-mutadad, sifat yang berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang, yaitu yang pertama dari pasangan yang kedua ini syiddah. Secara bahasa lughatan maknanya adalah al-quwah, kuat, ya. Syiddah bermakna kuwah. Adapun secara istilah ilmu tajwid, maknanya adalah tercekatnya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari tekanan yang sempurna. Ya, terkunci rapatnya makhraj. Kalau dibahasakan dengan bahasa tajwid, ya, definisinya sifat syiddah ini inhibasu jaroyanus saut di kuwati i'timadil huruf ala makhrajiha. Kalau hamas tadi jarayanu nafas, kalau jar inhibasun nafas, kalau ini syiddah inhibasus saut indan nutqi bil harf li kuwati i'timadi ala makhrajihi. Ya, sama ini definisinya seperti itu, tercekatnya aliran suara. Jumlah hurufnya ada 8. Terangkai pada kalimat ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. mudah dihafalkan ya. Ajidah qatin bakat a jim hamzah jim dal qaf ta ba kaf dan ta, ada 8 ya. Bisa dipahami ya. Abu Said tadi, huruf hamas ada berapa? Huruf hamas ada berapa tadi? 10. Terangkai pada kalimat apa? Siapa yang sudah hafal huruf hamas tadi? Huruf hamas ya. Siapa yang sudah hafal tadi? Terangkai pada kalimat apa? Bahas tahu, bukan bakat, sakat. Ya, nah, hampir mirip-mirip ya, sakat sama bakat. Ya, tapi jangan sampai keliru. Kalau yang hames sakat. Ya. Kalau huruf syiddah, ada berapa jumlahnya, Abu Aisyah? Huruf syiddah, ada berapa? 8. Terangkai pada kalimat apa? Siapa yang sudah hafal? Abu Riki? Nah, Hasan. Haji de Fatin Bagat. Nah, mungkin karena waktunya sudah jam 6 ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan besok ya. Besok tetap ada ya, Abu Said? Besok tetap ada? Ada. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang kurang jelas mungkin? Wa ila naktafi bi hadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.